Shalom jemaat terkasih di dalam Kristus, Gereja First Love Fellowship Church di Qatar dan dimanapun kita ikut ibadah online Indonesian Service ini, dan juga kepada saudara-saudari seiman di dalam Tuhan yang ikut mendengarkan rekaman dari khotbah ini. Tuhan memberkati kita semua, salam damai sejahtera dan kasih karunia dari Kristus. Puji nama Tuhan, kita memasuki Jumat terakhir di bulan Oktober, di mana kita sepanjang bulan, sepanjang tahun untuk tahun 2021 ini, kita mendedikasikan tahun kemuliaan dan hati ilahi. Ya, khususnya di bulan Oktober, kita fokus kepada kata kunci kebebasan ilahi di dalam Kristus. Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati ilahinya, dia memberikan kasih karunia-Nya di kayu salib sehingga kita bisa mendapatkan kebebasan. Nah, hari ini kita belajar ya, bagaimana cara kunci untuk kita tetap bisa dalam kebebasan sejati di dalam Kristus. Karena kalau kita nggak ikuti prinsip ini, kita akan mudah sekali tergoda untuk ikut pada kebebasan yang dunia tawarkan. Ingat loh, ya, kebebasan yang di dunia tawarkan itu bisa mengikat kita kalau kita nggak hati-hati, ya kan? Di 1 Petrus pasal 2 ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Kita sudah diberikan kemerdekaan bebas di dalam Tuhan. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Kalau kita nggak melakukan empat kunci prinsipal ini untuk menjaga. Jadi kita perlu aktif menjaga kebebasan sejati itu di dalam Kristus. Ya, ini kebebasan yang bertanggung jawab, saudara. Ya, kalau enggak kita akan tergoda untuk menyelubungi dengan kejahatan-kejahatan. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ayat dari pasal Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita ini diminta, ini kan firman Tuhan kuncinya. Ya, yang kita akan pelajari hari ini. Ya. Oleh karena kita telah mendapatkan kebebasan rohani di dalam Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib, kita harus mempersembahkan di tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, ini yang kita akan kupas hari ini. Ya. Empat kunci untuk tetap berada dalam kebebasan sejati di dalam Kristus. Yang pertama, ya, kita bisa catat. Supaya kita tetap berada dalam kebebasan rohani di dalam Tuhan, jalani hidup yang berserah kepada Tuhan. Prinsip dasar ini penting. Ya, supaya kita tetap berada dalam kebebasan rohani di dalam Kristus, kita hidup berserah kepada Tuhan. Enggak mudah berserah kepada Tuhan. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Roma 12 ayat 1 tadi. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Kita harus mengerti, ya, hidup kita ini sekarang bukan sepenuhnya lagi milik kita. Kita ini menjadi orang yang telah ditebus. Orang yang telah ditebus berarti ada yang membayar kita. Kita bukan milik kita lagi. Kita sudah menjadi milik Kristus. Sebelumnya kita adalah hamba dosa. Sekarang kita menjadi hamba Kristus. Haleluya. Kata supaya kamu mempersembahkan tubuhmu di Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan itu kata aslinya paristanai. Kata paristanai itu seperti ungkapan seorang mempelai pria yang mempersembahkan hidupnya bagi mempelai wanita. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu melakukan paristanai. Korban yang hidup. Seperti kita kalau lagi menikah sampai kematian memisahkan kita. Ya. Bisakah kita mau hidup berserah kepada Tuhan? Persembahkan segalanya kepada Tuhan. Enggak hanya sekali, tetapi setiap hari. Enggak hanya setiap hari, sepanjang hidup kita. Ya, sampai kita nanti datang Tuhan Yesus kedua kalinya, kita dipakai baju sempurna kita. Ya, memerintah bersama-sama Kristus. Ya. Yang pertama adalah kita perlu hidup berserah. Persembahkan hidup kita dengan baik untuk Tuhan. Ya, ini pastor sengaja ya pakai versi Message. Ya, lebih panjang dan lebih detail. Dan dari versi Message itu yang bahasa Inggris pastor Indonesiakan. Ya, firman yang sama, Roma 12 ayat 1 itu lebih detail dikatakan, lebih jelas lagi. Jadi inilah yang aku ingin engkau lakukan. Ya, Tuhan akan membantumu. Ambillah kehidupan sehari-harimu itu, baik tidur, makan, pergi bekerja, dan berjalan-jalan, dan letakkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Mau hidup bebas dari khawatir, mau bebas dari deg-degan, stres, ragu-ragu, dihantui kegagalan atau ketakutan, ketidaksempurnaan, serahkan pekerjaan kepada Tuhan. Godaan kita adalah kita pengen mengendalikan apa yang menjadi milikku, milikku segalanya. Ya, itu berlawanan. Tuhan mau untuk bebas di dalam Tuhan, hiduplah berserah. Surrender to God. Semuanya, pekerjaan kita, waktu kita, hobi kita, lakukan dengan berserah kepada Tuhan. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, hidup dalam pembaharuan. Selalu hidup diperbarui terus setiap hari. Lewat apa? Lewat lagu-lagu puji-pujian penyembahan berdasarkan firman Tuhan. Lewat mendengar firman Tuhan. Lewat membaca Alkitab. Ya. Mau bebas terus di dalam Tuhan yang sejati? Hiduplah diperbarui pikiran kita setiap hari. Roma 12 ayat 2 lanjutkan. Roma 12 ayat 2, tadi Roma 12 ayat 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan membantu. Firman Tuhan menjaga. Firman Tuhan memperbarui pola pikir kita. Gak perlu dihantui oleh apa yang orang lain pikirkan. Gak perlu dihantui oleh kegagalan, ketakutan, kerugian. Kalau yang bisnismen takut dihantui oleh kerugian. Gak cuan. Kalau yang kerja di profesional takut diomeli bosnya. Takut melakukan kesalahan. Lakukan firman Tuhan, perbarui sehingga dapat hikmat apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Allah mau kita enggak menduakan Tuhan. Artinya apa? Fokus kepada Tuhan. Lakukan yang sebaiknya di dalam pekerjaan yang terbaik. Tapi kita enggak perlu diikat. Enggak ada kuasa yang bisa mengikat kita kecuali kuasa kasih Kristus. Kita enggak perlu takut dengan kegagalan. Kita enggak perlu takut dengan kerugian. Kita enggak perlu takut dengan dikhianati, dikucilkan, dipakai baik, nggak perlu. Hiduplah berserah. Disitulah kebebasan terjadi. Hiduplah dengan diperbarui firman-Nya bahwa aku adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Aku mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Artinya apa? Aku hidup memberi, bukan mengambil. Aku hidup bukan mencari popularitas pribadi. Aku hidup mencari kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan artinya apa? Enggak selalu kita menjadi yang paling jago. Kita enggak selalu menjadi yang paling berhasil di dunia ini. Enggak. Yang memuliakan nama Tuhan adalah hidup yang berkorban untuk Tuhan. Sekalipun dunia melihat kamu, oh kamu hidupnya ya, kamu kok kasihkan ke dunia, kamu korbankan karir, kamu ikut Tuhan, kamu karir kamu lebih lama dibandingkan yang lain. No. Kalau kita memuliakan Tuhan, berarti kita tahu kita bebas dari ikatan kehausan tahta, posisi, kuasa, pengakuan dari manusia. Gak enak loh saudara kalau di dalam penjara itu. Hidupmu dipenuhi dengan ketidakpastian, ketakutan, dan dihantui oleh kesesakan karena selalu ingin lebih baik dari yang sebelumnya berdasarkan kekuatan manusia. Ya, ada kata-kata bagus bahasa Inggrisnya. Live by the word, not by the world. Hidup berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan dunia. Berilah hidupmu diperbaharui oleh firman Tuhan. Kalau enggak, dunia akan mencoba memperbaharui firmanmu. Mending kalau yang sesuatu yang baik. Tapi dunia kalau kau biarkan, dia akan mempengaruhi pola pikirmu. Lama-lama kita hidup berdasarkan value dan sistem dunia. Yang ketiga, untuk tetap berada dalam kebebasan rohani di dalam Kristus. Yang ketiga, hiduplah dalam komunitas orang percaya. Ayo cari waktu gimana kita bisa. Jangan cuma hari Jumat aja terima firman Tuhan. Cari persekutuan lokal. Ya, anak-anak di gereja kita tiap hari Sabtu ada pelajaran Alkitab. Kita belajar Alkitab. Ya. Cari waktu, jangan cuma kebaktian seminggu sekali. Karena komunitas itu bisa membantu kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling menjaga yang jatuh. Satu diangkat oleh yang lainnya. Sebab sama, ayat keempat Roma 12 tadi lanjut, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita membutuhkan orang lain. Kita perlu hidup saling berkomunitas. Cari pergaulan yang baik. Karakter yang baik tumbuh dan berkembang lebih baik dalam komunitas yang baik. Kalau saudara ngumpul Zooman atau physical online, tapi kalau saudara, roh saudara itu nggak bisa bohong. Tapi kalau roh saudara itu merasa nggak enak, kok saya setiap kali datang ke situ malah saya terpancing untuk sombong, saya terpancing untuk memuji-muji diri, membanding-bandingkan, atau menjelek-jelekan, atau ngomongin orang lain. Mulai teliti, cari pergaulan yang baik, yang menguatkan. Ya. Kita dibuat bukan untuk sendiri. Orang yang sendirian sangat mudah terpengaruhi oleh tuduhan iblis. Komunitas sesama umat percaya. Kalau dari masing-masing kita ada gereja lokal juga hari Minggu pergi, gak apa-apa. Jadi kita penting di sini kita dikuatkan. Saling mendoakan, saling berbagi, saling melihat multiplikasi dari berkat lewat kesaksian. Saling mendoakan, saling membagi firman Tuhan. Yang keempat, prinsip yang keempat. Yang pertama tadi apa? Hidup berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Ya. Kasih kepada Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun menjadi kepemilikanmu, apapun yang kau banggakan sekalipun, jangan bilang ini lo aku, ini sekolahku, gelarku, ini pengalamanku. Kasih Tuhan, berserah. Tuhan, aku adalah hambamu. Aku gak ada apa-apa di hadapanmu, Tuhan. Ya, merendah di hadapan Tuhan, berserah. Kedua, hidup dalam pembaharuan. Selalu mau dengan firman Tuhan untuk diperbaharui pikirannya. Firman yang sama dibaca-baca bisa dapat rema yang berbeda-beda. Pagi-pagi cari Tuhan dulu. Yang ketiga, hidup dalam komunitas orang percaya. Nah, yang keempat, hidup dalam pelayanan. Hidup dalam memberi. Pelayanan itu life of service. Hidup dalam hal melayani sesama. Cari bentuk melayani sesama. Saudara mau bebas dari ikatan dunia, cari cara saudara membagikan berkat Tuhan yang Tuhan telah percayakan dalam hidup saudara untuk kepentingan orang lain. Jauhi hidup yang egois. Jauhi yang hidup only self-centered. Cuma berpikir untuk memuaskan, menyenangkan apa yang menjadi milik dia. Saudara gak akan merasa bebas sejati di dalam Tuhan. Kalau saudara masih terpasung dalam penjara keinginan egois daging sendiri. Hidup Roma ayat 12 ayat 6 tadi berlanjut ya firmannya ya ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang lain berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat baik baiklah kita melakukan sesuatu dan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, ayat 7, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hidup kita dipanggil untuk melayani. Saudara mau bebas, tetap bebas di dalam Tuhan, mempunyai kemerdekaan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, cari bentuk pelayanan. Ya, berinisiatif untuk menjadikan hidup orang lain lebih baik. Di situ kunci untuk mendapatkan kebebasan rohani di dalam Tuhan. Pelayanan memberikan identitas dan pagar perlindungan untuk kita. Kita ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukannya pastor atau orang yang membagikan firman di mesbah, di pulpit, di tempat berkhotbah di gereja. Hamba Tuhan bukan berarti kita pegang posisi di gereja. Tetapi hamba Tuhan adalah kita yang memutuskan untuk membagikan hidup kita bagi orang lain. Meluangkan waktu kita, keuangan kita, tenaga kita, pikiran kita untuk kebaikan orang lain. Itu bentuk dari kehambaan yang melayani sesama. Pelayanan itu akan memberikan identitas kita ini hamba. Yang kedua, pelayanan itu juga akan menjadi pagar perlindungan untuk kita. Kita tersentuh, oh aku lebih baik tidak melakukan ini. Bagaimana kalau nanti orang lain tahu? Gak apa-apa. Ya, itu baik. Itu berarti kita tergerak. Ada pagar. Oh ini hamba Tuhan. Masa sih aku lakukan ini? Masakah berkat Tuhan kurang sampai aku harus melakukan hal ini? Kalau ada godaan untuk korupsi misalnya. Ya. Kalau kita mempunyai sifat melayani, pelayanan itu sendiri akan menjadikan kita jelas identitas kita di hadapan Tuhan. Aku ini hamba. Hamba itu melayani sesegalanya. Bah, aku ini membawa nama baik Tuhanku. Aku ada dalam pagar-pagar perlindungan Tuhanku. Tuhan mau aku menghargai. Hamba menghargai Tuannya. Di rumah Tuanku ada sediaan makanan. Aku gak perlu mencuri. Di dalam rumah Tuanku penuh dengan ucapan syukur. Aku tidak perlu mencari pengakuan manusia. Ya, pada akhirnya ini, saudaraku, hidup yang penuh dalam pelayanan membuat kita sadar dan selalu tahu kita ini milik siapa. Kembali lagi, kita ini adalah orang yang telah dimerdekakan. Tuhan Yesus, anak Tuhan, menjadi anak manusia. Di posisi yang paling rendah, mati bagi kita di kayu salib. Supaya kita bisa menemukan kemerdekaan. Jangan tergoda memakai alasan kemerdekaan di dalam Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan 1 Petrus 2 ayat 16 tadi. Ya, untuk tergoda untuk melakukan hal-hal kejahatan. Kebebasan kita, kebebasan yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena kita bukan milik kita lagi. Ingat, kebebasan di dunia itu adalah ikatan. Hati-hati. Tetapi ikatan yang kebebasan di dalam Tuhan itu sepertinya seakan-akan ikatan bagi orang dunia. Karena memang berlawanan. Orang yang kecanduan narkoba misalnya, dia akan terikat. Beberapa jam kalau nggak makan narkoba, akan panas dingin, pusing, mual, ngilu, terikat. Makanya bebas makan obat-obatan. Tapi dia terikat kecanduan. Orang yang selalu merokok, pernah akan terpikirkan, oh, bisa aku hidup suatu saat nanti, nggak harus merokok. Sulit. Nggak kebayang tuh hidup Apa rokok ini seperti teman sejati? Tiap makan harus merokok habis makan. Nah, itu ikatan, itu yang harus kita lepaskan. Amin. Kunci nama Tuhan, firman Tuhan ini singkat, tapi inilah kunci supaya kita bisa mempertahankan kebebasan rohani kita di dalam Tuhan. Hidup berserah kepada Tuhan, hidup selalu mau diperbarui oleh firman dan janji firman Tuhan, hidup dalam komunitas orang percaya, hidup yang melayani sesama. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan. Dengan nama Yesus, kami percaya Tuhan. Firman yang telah dilepaskan tidak akan kembali sia-sia, tetapi akan selalu kembali dengan berbagai macam cara. Dan firman ini pada waktunya Tuhan akan juga membawa, menyebabkan kerajaan surga diperlebar di kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ajar kami mau bertanggung jawab mengelola kehidupan merdeka kami di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami mau Tuhan hidup, komit Tuhan menjadikan korban yang hidup, hidup yang berserah kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan dan pengakuan Tuhan, bukan manusia yang suatu saat bisa mengecewakan. Dan kami mau hidup selalu diperbarui oleh firman Tuhan. Perbarui kami Tuhan, sehingga karakter kami semakin menjadi semakin karakter Kristus. Dan hidup dalam komunitas orang percaya, buat kami Tuhan, saling membangun sesama kami, sehingga kami kuat dan tidak mudah tergoda dan jatuh. Dan hidup yang memberikan pelayanan kepada sesama. Karena hidup kami bukan milik kami lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua umat yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati dan memuliakan nama Bapa di surga. Semua umat yang percaya. Katakan. Amin. Puji nama Tuhan.